Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi wa ahlihi fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ya Rabbana al-khayra wa ahlahu wa ij'alna ya Rabbana min ahlihi wa akhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib, para alim ulama, bapak ibu kami, saudara-saudari, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di majlis mulia ini. Semoga pertemuan ini benar-benar dicatat dan dianggap, diterima oleh Allah sebagai mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis qudsi yang ingin kami hadirkan, akan tapi tadi mendengar pengumuman, rupanya tanpa sadar kita sudah mendekati bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan indah dan penggugah, bulan yang menghidupkan hati yang mati, bulan yang mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tanpa kita sadari, bulan depan adalah bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita semuanya jauh-jauh sebelum bulan Maulid itu tiba, kita harus menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, menghadapkan semua yang ada pada kita untuk kita hadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpikir bagaimana menggembirakan Nabi, berpikir bagaimana kita agar semakin dekat dengan Nabi. Dan memang setiap hari hendaknya kita merasakan seperti Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi di saat masuki bulan Maulid tentu harus ada rasa yang berbeda. Dan hendaknya ada persiapan-persiapan untuk itu. Dan begitulah orang yang mencintai. Orang yang mencintai sebetulnya, kalau orang tahu kaidah cinta, ia akan selalu berbuat dan berusaha untuk menggembirakan yang dicintainya. Kita tidak ingin mencintai Nabi hanya mengaku-ngaku saja, tapi kita ingin cinta yang sesungguhnya. Cinta yang dirasakan oleh batin kita, oleh hati kita, yang menjadikan kita rindu membaca salawat kepada Nabi, rindu kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi berbangga di saat anak-anak kita bisa berpakaian seperti pakaian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat putri-putri kita mematuhi Nabi Muhammad, anak kita merasa bergembira di saat disenandungkan syair-syair tentang Nabi, salawat-salawat kepada Rasulullah, merasa bergembira dan senang. Itu adalah nilai plus yang ada pada anak kita. Tidak perlu bangga kita kepada anak kita yang bisa menghafal lagu-lagu tapi tidak mengenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu bangga. Akan tapi berbanggalah jika anak kita sudah bisa menghafal berapa solawat, berapa qasidah tentang Rasulullah. Berbanggalah kalau anak kita ternyata bisa meniru perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berbangga anak kita giliran bisa menari, niru, enggak tahu siapa yang ditiru, senang kita. Bahkan mungkin bapak ibunya sambil pakai kerudung, pakai kopiah putih, ketawa-ketawa ngelihat anaknya joget-jogetnya enggak karu-karuan. Kita ingin bergembira dan berbangga di saat anak kita bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus menangis jika ternyata kita bertanya kepada anak-anak kita, siapakah idola muna? Tak taunya dia menyebut orang yang tidak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pemain bola atau olahraga atau artis dan seterusnya, kita harus menangis. Kalau orang tuanya belum bisa menangis, khawatir di dalam hati orang tuanya pun tidak beda dengan yang ada pada anaknya. Berarti kita adalah rombongan orang yang jauh dari Nabi, mungkin rombongan ahli neraka jahannam, na'udzubillah. Akan tapi harus kita suarakan kepada anak-anak kita sampai dirasakan oleh hati anak-anak kita keriduan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat dikisahkan suatu ketika ada seorang ibu, beliau bukan orang yang kaya. Ibu bahkan dikatakan rumahnya pun kalau bahasa Jawa Timur itu magersari. Magersari itu adalah rumahnya itu numpang di tanahnya orang. Membuat gubuk kecil diizinkan sampai yang punya tanah untuk membuat rumah di situ, ya ala kadarnya dibakar untuk menanam sayur, dan bukan orang kaya. Akan tapi setiap Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada gaya kampung itu indah. Perayaan Maulid Nabi itu semuanya membawa makanan dari rumah, nanti dikirim ke masjid, musala, nanti dibagi-bagi, dibagi kemudian dikembalikan lagi. Jadi satu orang bawa satu timba atau satu apa itu atau ya, satu tempat begitu, nanti di situ terus dicampur biar saling merasakan itu. Ternyata di situ yang membawa ikan yang paling gede adalah seorang ibu yang katanya fakir itu. Ternyata dia adalah ibu yang cerdas. Jauh-jauh hari kalau sudah keluar dari bulan Maulid, tidak beda dengan ceritanya orang yang pernah kami sampaikan, seorang tukang becak yang miara kambing untuk korban. Rupanya ibu ini lain, bukan korban, karena dia kelasnya kelas bukan kelas korban. Jadi setiap jauh-jauh dari bulan Maulid itu pergi ke pasar cari bibit ayam jago yang bakal gede, dan dia beli 2, 3, atau 4, dan diniatkan ini bukan dijual lagi, pokoknya akan saya piara dari sisa-sisa makanan saya lepas di kandang saya di sekitar rumah, nanti kalau bulan Maulid akan disembelih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, cerdas wanita itu. Sehingga setiap bulan Maulid Nabi bisa menyembelih kambing ayam yang paling gede. Yang lainnya orang kaya pun mungkin ayam beli di tempat penjualan penyembelihan hanya 2 kilo, 1 kilo setengah. Ternyata ayam jago yang paling gede, dan semua orang tahu kalau ini dari ibu. Dari ibu yang katanya fakir, akan tapi dia cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat, setiap kali dia memberi makanan, dia ingat ini adalah untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Lihat ayam jago, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita seperti itu. Berbuatlah, dan di saat Anda berbuat, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya semuanya sudah nyimpen ayam jago, sudah jadi apa ini? Bisa jadi luar biasa. Kita perlu membiasakan anak-anak kecil kita didik untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pintu kita menuju Allah. Dan sungguh jangan sampai Maulid itu, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bulan biasa. Dan hendaknya, bahkan dikatakan oleh Imam Ad-Daibai, kalau seandainya kita mengadakan Maulid setiap hari pun itu masih wajib gitu, kayak begitu. Karena begitu agungnya Nabi, rahmat dari Allah yang bernama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia sehebat apapun dia tidak akan selamat kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Tidak akan bisa selamat, dan semuanya kita harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang seperti apa kecintaan kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan sebenarnya kalau kita sadari, Apa yang kita lakukan ini adalah untuk kita sambung dengan Nabi. Tapi sadar ini loh yang jarang. Kita hanya belajar ilmu ternyata bukan untuk sambung dengan Nabi. Kami selalu ingatkan, niatkan semua pertemuan kita ini adalah untuk bertemu Nabi, bertemu dengan Rasulullah nanti. Niat, jadi kita bertemu di sini diniatkan, ya Allah, semoga pertemuan ini menjadi sebab kami bertemu kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada maulid besar misalnya yang diadakan kayak di masjid ini atau di tempat-tempat. Tapi jangan lupa di rumah kita pun harus ada maulid, kita niatkan. Apakah menyembelih ayam, Nak? Kita menyembelih ayam kecil-kecilan ya, kita niatkan semoga ini niat menjadi sebab kita sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah buat sekerabat, sedekah buat anak, sedekah buat istri, makan yang enak untuk kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan dengan yang demikian dan itu disyariatkan. Nabi sangat berbangga kalau ada orang mengembirakan keluarganya, mengembirakan tetangganya, mengembirakan masyarakat. Akan tapi yang menjadi masalah adalah di saat hati kita tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Baik ini mukaddimah insyaallah maulid nanti banyak cerita-cerita tentang Rasulullah, akan tapi mulai detik ini masih ada waktu sebulan untuk mempersiapkan kita sallallahu alaihi wasallam, sisihkan uang, sisihkan tabungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu dititipkan di mana nanti. Kalau ada maulid di mana tempatnya para abai, para ulama, saya akan titip di sana. Kalau saya ngadakan di rumah saya mungkin saya tidak bisa. Sambunglah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semakin meriah, agar semakin orang itu sadar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat merayakan maulid Nabi adalah menumbuh suburkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harus ada buahnya. Tapi harus ada waktu menanamnya. Jadi menanam benih cinta atau menyuburkan benih cinta. Orang yang lupa dengan Nabi akan kenal Nabi. Disenandungkan selawat-selawat. Dibacakan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian maka akan semakin hari anak-anak kita, keluarga kita semakin mengidolakan Nabi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah pintu untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang baru mengikuti Nabi secara benar, orang baru bisa mengikuti Rasulullah kalau di dalam hatinya ada cinta. Kita ingin cinta yang sesungguhnya, bukan cinta dakwah, bukan cinta pengakuan saja. Kita bukan ingin mengaku-ngaku cinta, dan alangkah mudahnya lidah mengucapkan cinta kepada Nabi, akan tapi perilaku kita bagaimana, di rumah kita bagaimana. Kalau mengaku cinta semua orang bisa, dan cinta bukan kalimat yang terucap, akan tapi dirasakan oleh hati seorang hamba. Kalau mengucapkan kalimat, oh anak cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, Nabi Muhammad tidak perlu ucapan, akan tapi perlu ada yang kita rasakan dalam hati, dan suatu yang kita rasakan di dalam hati, dan hati adalah raja di dalam diri kita. Maka dari hati yang merasakan kecintaan kepada Nabi, hati yang dikuasai oleh kecintaan Nabi, itu yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu dekat akan kami hadirkan silsilah Syama'il Muhammadiyah yang bisa diikuti nanti di beberapa acara, mulai dari stasiun radio atau televisi yang membawa kita. Kita perlu menghadirkan Syama'il Muhammadiyah, kemudian nanti Khosais Muhammadiyah, dan kita niatkan sudah mulai dari bulan Maulid ini. Syama'il Muhammadiyah itu agar kita ngerti bagaimana bulu matanya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat kita menyebut nama Nabi Muhammad akan kebayang, dan setelah kita kebayang ada kesimpulan bahwasanya Nabi lebih daripada yang bisa aku bayangkan, Nabi lebih ganteng dari yang kita bayangkan, Nabi lebih indah dari yang kita bayangkan. Akan tapi paling tidak kita punya gambaran Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingginya seberapa, badan Nabi seperti apa, seolah-olah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syama'il itu seolah-olah kita melihat Nabi. Kebayang tentang rambut Nabi, kebayang bagaimana cara berlan Nabi, kebayang bagaimana cara makan Nabi. Dan kalau kita amati ternyata adalah semua cara yang paling indah kalau orang paham makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah berkenaan dengan pengumuman tadi insyaallah. Mari kita membuat maulid-maulid di dalam hati kita, maulid di dalam rumah kita, maulid di dalam masyarakat kita. Dan dukung acara-acara itu. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengatakan maulid bid'ah itu mah ketinggalan informasi kecintaan, itu sudah tidak masuk pembahasan. Kita tidak perlu diskusi dengan mereka-mereka yang maulid bid'ah dan sebagainya ini. Ini ya orang ketinggalan orang lambat cara berpikir yang tidak perlu kita tituruti. Nanti kalau kita ngurusi mereka tambah bubar kita ini, tambah tidak karu-karuan. Biarkan kita perlu marah dengan kegembiraan, semangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini mukaddimah, dan kami akan menghadirkan satu hadis qudsi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah ini dari mukaddimah ini siap semuanya. Jadi cari informasi maulid-maulid ada di mana, di tempatnya para habaib, para ulama, tolong dengar itu. Ibu datang. Kalau tidak cukup datang dengan orangnya, barangkali ada hal yang bisa kita bantu di sana, silakan. Berjihad untuk Nabi dengan harta dan dengan diri kita sendiri, dan niatkan itu semua agar kita nanti ditoleh oleh Nabi, agar kita dibawa oleh Nabi, agar kita dianggap oleh Nabi. Kita semuanya butuh dengan Nabi. Di dunia kita butuh dengan Nabi. Untuk hidup baik dengan sesama kita butuh ilmunya Nabi. Yang tidak pakai ilmunya Nabi enggak bisa benar. Suami istri enggak bisa benar. Mendidik anak enggak bisa benar. Kerja pun enggak bisa benar. Di dunia kita perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di saat kita mau mati nanti perlu Nabi kita. Kita ingin kalau dicabut nyawa kita langsung kita diperlihatkan oleh Allah Nabi, seperti yang dijanjikan oleh Allah, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, ahli iman, para pecinta Nabi, nanti di saat dicabut nyawanya akan ditambahkan oleh Allah surga dan isinya, dan sebaik-baik isi surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat dicabut nyawa kita yang katanya sakit itu menjadi hilang karena ditampakkan surga dan tampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin di alam barzah nanti Nabi yang datang kepada kita. Karena yang menemani kita adalah amal soleh, dan kecintaan Nabi adalah amal soleh, dan akan ditampakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum nanti di padang mahsyar yang mengerikan itu, lihat. Kita ingin di padang mahsyar nanti, lihat. Yang di sekarang tidak bersama Nabi, di padang mahsyar tidak bersama Nabi. Kita di padang mahsyar yang mengerikan, yang menakutkan, lihat. Semua orang di padang mahsyar pada ketakutan. Dan begitu mengerikannya keadaan padang mahsyar, orang di padang mahsyar pada berkata, ya Allah, ini orang ahli maksiat. Orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jauh dari Rasul, di padang mahsyar pada menjerit dan berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar yang mengerikan ini, biarpun harus masuk ke neraka jahanam. Allah. Begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala manusia dan panasnya tidak kira-kira. Lihat, bermacam-macam model manusia yang berjalan di atas padang mahsyar, ada yang berjalan yang keringat di lututnya, ada yang dia berenang di atas, macam-macam. Dan ada yang berjalan jatuh bangun karena dia adalah pemakan riba, dan ada yang terhinakan, bau busuk, macam-macam pokoknya. Zina, ini semuanya. Dan semua orang pada ketakutan di padang mahsyar, akan tapi ada sekelompok manusia yang dia tidak merasakan kesusahan, dia tidak merasakan kebingungan. Mereka adalah rombongan-rombongan manusia mulia, yaitu rombongannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama payungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka itu akan digiring oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah ke Telaga Kautsar. Setelah masuk Telaga Kautsar, diberi oleh Rasulullah air minum dari Telaga Kautsar. Inilah rombongan Nabi Muhammad, dan siapapun yang meminum dari air Telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Alangkah indahnya saat Sayyidina Rasulullah dengan tangan beliau yang suci memberikan air minum kita dari Telaga Kautsar. Dan sungguh berbahagia ya hamba yang semacam ini. Dan setelah mereka akan meluncur menuju surga Allah. Meluncur menuju surga Allah yang katanya padang mahsyar itu dirasakan puluhan ribu tahun bagi hamba-hamba yang tidak kenal Rasulullah. Tapi untuk rombongan Nabi Muhammad itu, ternyata padang mahsyar hanya dirasakan mabain adh-dhuhri wal asri, antara duhur dengan asar. Siapa yang tidak rindu dengan keadaan semacam ini? Yang nama Siratul Mustaqim akan dilewati seperti kilat. Agar tapi bagi yang jauh dari Nabi, lihat, ketinggalan dari Nabi, ketinggalan Rasulullah, lihat, di alam barzah siksa, di padang mahsyar tertinggal, hanya bisa melihat rombongan Nabi Muhammad meluncur menuju surga, dan dia ngenes, dia menyesali keadaannya di dunia dulu. Kenapa aku tidak mencintai Nabi? Kenapa tidak aku sambungkan anak-anakku dengan Nabi? Kenapa aku jarang bersolawat kepada Nabi? Kenapa aku lebih mencintai cara berpakaian dibenci Nabi? Mana pakai Rasulullah? Mana cara hidupnya Rasulullah di rumah kita? Kita harus berubah semuanya. Majelis ini kalau tidak perubahan, tidak ada guna. Kita ingin itu. Jadi hubungkan kehidupan kita saat ini untuk kehidupan nanti di saat kita bersama Rasulullah. Niatkan semuanya. Jangan nuruti hawa nafsu. Ternyata kita cenderung dengan cara hidupnya orang kafir, cara berpakaian orang kafir. Anak-anak kita pun tidak kenal Rasulullah. Anak kita akan tertinggal dari rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di padang mahsyar, kalau anak kita ketinggalan dari rombongan Nabi Muhammad, anak kita pun tidak terima, langsung menarik kita, kita akan ketinggalan juga. Didik dengan benar anak kita untuk kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Hendaknya lidah anak kita sangat biasa dengan salawat Rasulullah. Hendaknya kita biasakan anak kita untuk mengenakan baju yang dicintai oleh Rasulullah. Dan hati-hati. Dan selalulah itu dalam panjatan doa kita. Menginginkan agar kita giring bersama Rasulullah. Agar kita tahu tujuan kita. Agar bisa sampai di sana itu gimana caranya. Jadi ini niat saat ini, kumpulnya kita untuk merayakan maulid Nabi itu kita niat. Kenapa kamu mengadakan maulid Nabi? Kenapa nyebut nama Nabi? Kenapa? Karena aku ingin mencintai Nabi. Karena aku ingin tumbuh subur di tengah kecintaan agar aku nanti itu pada mahsyar bersama Rasulullah. Sampai di surga nanti kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kelebihan Sayyidina Rasulullah itu bisa menjangkau semua umatnya yang mencintainya. Jadi semuanya merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana disapa oleh Rasulullah. Orang yang sangat kita cintai, masya Allah. Bahkan bukan sekedar disapa, bahkan ada di antara hamba Allah itu nanti dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Nabi, dibanggakan, wahai umatku, sini kau berdiri. Kenapa ya Rasulullah? Aku bangga denganmu, lihat. Aku bangga denganmu di saat orang sudah tidak mau menutup aurat, akan tapi menjaga auratmu. Di saat orang sudah malas berkumpul untuk baca solawat, ternyata kau rajin baca solawat. Dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Di saat orang sudah berurusan dengan riba, enggak peduli dengan halal haram, tetapi engkau masih menjaga. Aku bangga dengan kita semua ingin dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dibanggakan Nabi, oh, kebanggaan yang luar biasa. Jadi nikmat di surga nanti luar biasa melihat Allah, bisa melihat Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Rasulullah, berbincang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Harus kita rindukan hati kita dan ini semuanya. Tidak cukup kita menuntut ilmu, hanya menuntut ilmu, ilmu di otak saja tidak menjadikan kita rindu kepada Nabi, enggak guna. Semua yang kita belajar di dalam ilmu dari hari demi hari ini, ilmu yang masuk ke otak kita, kalau tidak sambung dengan Nabi, tidak ada gunanya. Itu ilmu yang tidak manfaat. Dan mungkin ilmu hasil manfaatnya jika tidak kita niat untuk sambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak menghafal hadis, bahkan menghafal Al-Quran, tapi hatinya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi begitu sebaliknya, ada seorang ibu di kampung, yang dia tidak pernah menghafal Al-Quran, hanya mungkin menghafal Qul Huwallah dan surat Al-Fatihah, akan tapi hatinya dengan Rasulullah, maka dia akan bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di dalam hati kita. Dan berbanggalah dengan baju Rasulullah, berbanggalah dengan cara makan Rasulullah, berbanggalah dengan cara berjalan Nabi Muhammad. Ini yang harus kita tumbuhkan. Kapan akan kita suburkan lagi? Sepanjang bulan maulid nanti. Setelah bulan maulid sudah tumbuh. Bulan maulid adalah untuk nyiram, menyiram kecintaan kepada Nabi. Yang hari ini sudah mulai redup. Bulan maulid sumbu lagi, terus pembahasan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja insyaAllah yang bisa kami sampaikan, dan kami akan sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Qudsi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada hadis Qudsi. Ini adalah hadis Qudsi yang pernah kami sampaikan. Bahwasanya waktu yang lalu kita menyampaikan hadis Qudsi tentang kecintaan, ya, kalau tidak salah. Huh? Oh, masalah ibadah, ya ibadi, infak, baik, tentang infak, masalahnya itu infak. Sekarang kita lanjutkan tentang amalan pribadi. Kemarin sudah kita gugur, kita bisa berinfak dan seterusnya. Sekarang kita akan mengambil satu hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah, riwayat dari Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala. Sayyidina Rasulullah bersabda, qala yanzilu rabbuna, Allah turun. Hina yaqthulutsul laili, di saat tersisa sepertiga malam, ila sama'id dunya, ke langit bumi. Allah turun, kalau sepertiga malam akhir, Allah turun ke langit bumi. Yaqulu, dan Allah menyuruh, dan ini hadis qudsinya. Man yad'uni, siapa yang minta kepadaku, fa'astajibalahu, disaya akan aku kabul permintaannya, yang berdoa. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang mau mohon ampun kepadaku, fa'aghfir, disaya aku akan ampuni dia. Man yas'alni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyah, akan beri kepadanya. Hattal fajr, sampai masuk waktu fajar. Ini hadis Qudsi, Allah berfirman. Jadi Allah subhanallah turun ke langit bumi. Dan kalau sudah kalimat kita tahu turun. Kalau turun dari atas kursi ke meja, ini turun. Turunnya manusia. Tapi kalau kalimat turun semacam ini, mulai yang namanya berpindah dari tempat-tempat, gerak-gerak, kalau dinisbatkan kepada Allah, jangan sampai ada kebayang di benak kita, Allah turuti turunnya manusia, itu adalah syubih keluar dari iman kafir. Tetapi hendaknya kita mengikuti manhaj para ulama bahasanya. Jika kita mendengar firman Allah atau hadis-hadis yang bercerita tentang mata Allah, tangan Allah, cara turun Allah, maka hendaknya kita menggunakan dua manhaj. Yang pertama manhaj tafwid, kita sahkan kepada Allah. Jangan mikin turun sudah. Pokoknya kalimat sebelahnya, setelahnya saja kita pikirin. Masalah turunnya Allah jangan ngurusi. Ada pendapat yang kedua, ulama kita mengatakan dita'ili. Dita'wili itu bagaimana? Supaya umat ini tidak punya keyakinan kalau Allah turun, seperti turunnya kita lalu tidak meninggalkan arsy dan seterusnya. Maka harus kita ta'wili dengan ta'wil, dan ini adalah cara salafun as-salih. Ta'wil adalah turun, ini apa? Yang turun bukan zatnya Allah, akan tapi malaikat Allah, rahmat Allah, karunia Allah, keistimewaan Allah turun. Kapan itu? Sepertiga malam. Dan yang menyeru di sini adalah bisa saja malaikat Allah menyeru siapapun, dan Allah menyeru pun tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Yang harus kita yakini, Allah tidak butuh tempat. Allah ada. Jangan sampai ada di antara kita yang berkata Allah duduk di atas arsy. Jangan sampai ada yang berkata Allah duduk di atas langit, itulah termasuk tasbih dan itu kafir hukumnya. Allah yang menciptakan arsy. Allah yang menciptakan langit, dan Allah tidak butuh langit dan tidak butuh arsy. Kalau katakan Allah turun ke langit bumi, bukan berarti Allah meninggalkan arsy. Sebab zat Allah, Allah tidak butuh tempat. Satu keyakinan yang salah, dan itu adalah bentuk kekafiran yang sesungguhnya, kalau meyakini Allah duduk di atas arsy. Jadi seolah-olah arsy itu tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menafsiri, yanjilu rabbuna, Allah turun. Maksudnya di sini Allah akan menurunkan rahmat amrullah. Urusan apa? Karunia Allah. Keistimewaan yang Allah berikan turun. Kapan itu? Di saat sepertiga malam. Sisa sepertiga malam, dan inilah akan kami serukan. Maknanya ini bukan ngurus turun-turun, makna turun. Ada orang sesat menyesatkan, ada hadis yang ini yang direbutkan urusan turunnya Allah. Ini loh Allah menyeru kepadamu itu, hal min mustaghfirin fa'afirullah. Mari minta ampun, akan aku ampuni. Siapa yang memohon kepadaku akan aku kabul, siapa yang minta akan aku. Ini loh yang perlu dibahas, membahas masalah turun. Ini ada orang bahas masalah turun, memang urusan apa? Ini ada orang menjadikan orang itu menjadi seorang musyabbih atau mujassimah, keluar dari akidah yang benar, mengatakan turunnya Allah dari langit seperti turun saya, keluar dari iman. Bukan itu, yang ini loh yang harus kita fahami. Yang kita fahami bahasanya, ada saat yang istimewa wahai ahli iman. Dan sudahkah kita faham makna waktu istimewa ini? Sepertiga akhir, mulai jam 2 ke atas. Kalau kita bagi jam 6 sampai jam 6 berarti kan 12 jam. Bagi 4. Jadi sekitar kurang lebihnya jam 2 ke atas. 6 tambah 4 jam 10 tambah 4 berapa? 2 jam 2. Mulai jam 6. Jam 6 ditambah 4 jam berarti jam 10. Ditambah 4 lagi berapa? Jam 2. Ya sudah jam 2 ke atas sampai pagi. Itu adalah saat yang luar biasa, dan itu saat yang dirindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Bangunlah malam. Biarpun hanya 5 menit, 10 menit. Bangunlah di tengah malam. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enggak perlu namanya beker. Enggak perlu digebur sama suami, enggak perlu. Masa sih bangun aja minta digebur, Bang, gebur saya, Bang. Kita perlu membiasakan untuk bangun malam, lihat. Dan kalau perlu saksikan kepada anak, saudara, sahabat, saling mengingatkan. Untuk bisa bangun malam dan saat indah, bagaimana Allah yang mohon kepada Allah saat itu akan dikabul. Man yata'uni, siapa yang mohon kepada aku fa'astajiba lahu, akan aku kabul permintaannya. Saat yang dikabul oleh Allah, saat mustajab. Wa man yastaghfiru bani, siapa memohon kepada aku fa'afirullah, niscaya aku akan ampuni. Wa man yas'alni, siapa minta kepada aku fa'u'tiyahu, niscaya aku akan beri. Inilah para solehin, da'bus solehin, para orang soleh itu tidak bisa meninggalkan malam kecuali mereka bangun malam. Biarpun hanya sebentar. Bahkan seandainya pun tidurnya terlambat, mereka tidak akan ketinggalan. Karena apa? Ngerti istimewanya malam itu. Kita harus membuat peningkatan. Kemarin sudah kita bahas ya, minimal kita melakukan sholat fardu, tambah ba'diyah deh. Itu saja dulu. Sekarang membuat peningkatan. Dan punya, harus punya kerinduan untuk bisa bangun malam. Dan pastikan kita harus bisa bangun malam. Memang bagi sebagian orang bangun malam itu aneh. Ngapain kamu repot-repot bangun malam? Tapi bagi orang yang sudah biasa bangun malam, Bahkan sebagian ibu-ibu solehah itu, kita menemukan tidak bangun malam semalam saja, menangis di pagi harinya. Karena merasakan hilang waktu yang sangat istimewa. Dan jadikan itu adalah saat yang Anda rindukan. Sehingga akan mengatur secara otomatis waktu tidurnya. Jadi seorang susah bangun malam tentu ada sebabnya, tidurnya enggak teratur. Atau mungkin mohon maaf tontonan, na'udzubillah, tidurnya nonton film ya, gimana ini ya. Kita perlu membiasakan wahai para ibu, bangun malam biarpun hanya beberapa menit saja. Adapun amalan dibangun malam, hendaknya kita bangun malam. Pastikan kita harus bisa bangun malam. Itu adalah saat yang luar biasa. Sebut nama anak-anak kita, sebut nama keluarga kita, sebut hajat kita di malam itu, lihat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Kita ingin sampai derajat makomnya orang yang disebutkan dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih, bahwasanya sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhilluh, nanti akan ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan payung dari Allah di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Disebutkan di antara rajulun, seorang laki-laki dan juga seorang wanita bisa. Seseorang yang yadkurullah, menyebut nama Allah, berzikir khalian di saat sepi. Di tengah malam menyebut nama Allah, bukan menyebut dosa, bukan. Menyebut nama Allah, la ilaha illallah fafadat aynah, bercucur air mata Allah. Menyebut nama Allah, mengucurkan air mata. Karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lanjutkan, orang tidak bisa cinta kepada Allah kecuali melalui kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhat aina. Sehingga yang namanya ibadah bagi mereka adalah nikmat betul, dan kita harus mencari. Bahkan kita harus sadar kalau ternyata ibadah susah, ibadah tidak nikmat, kurang iman kita itu. Bangun malam, Bapak Ibu, pastikan setelah ini harus kita bisa bangun malam biarpun kita hanya melakukan salat pendek-pendek. Minimal nih. Witir 3 rakaat. Witir 1 rakaat itu boleh. Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Idealnya itu 3. 1 boleh, itu witirnya orang pelit. Minta duitnya banyak, minta rezekinya banyak, witirnya 1. Ini enggak sah. Sah. Sah. Kalau melazimi 1 terus jadi makruh nanti. Tapi tetap dapat pahala. Makruhnya bukan makruh witirnya. Jadi witir jangan 1, minimal 3. Dan caranya 2-1. Kalau Anda melakukan langsung 3, enggak pakai tahiyat awal. Niat witir, witir itu kita jadikan sholat penutup kalau bisa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Niatnya enggak usah pakai bahasa Arab yang belum hafal. Nanti gara-gara enggak hafal, ibu enggak ngamalkan. Ya Allah, saya niat sholat witir nih, Allahu Akbar, beres. Jangan dipersulit nanti, sholdi, sunatul, rakaatul witri. Arba rakaatim, sudah rakaatan, arba rakaatam. Ini pisung gara-gara ngapalin yang salah ini. Sudahlah, saya sholat witir ya Allah 2 rakaat dulu ya Allah, Allah Akbar. Baru yang terakhir saya witir 1 ya Allah. Berarti berapa semuanya? Sudah, gitu aja. Allah faham, nggak usah repot. Nah ini, makanya kita fikihnya fikih gampang saja ini. Langsung ngamalin nanti. Sebab takut pulang nanti belum bisa niatnya, nggak bangun-bangun nanti. Nah, jadi witirnya begitu, soal witir. Cuman sebelum witir hendaknya ibu kalau bisa sholat 2 rakaat deh minimal nih. 2 rakaat itu niatnya didobel. Hajat, hajat ibu kan banyak, hajat bapak banyak, hajat istikharah sama tahajud. Sebab itu satu pangkat, satu sunnah mutlak, satu pangkat. Hajat, istikharah, tahajud boleh. Untung-untung ibu bisa pisah satu-satu, dua-dua-dua, tahajud sendiri, hajat sendiri, istikharah sendiri. Tapi kalau ternyata ya karena mungkin males atau ngantuk atau macam-macam, masih pemula, ya sudahlah, 2 + 3 berarti 5. 2 niatnya double saja, istikharah, hajat, hajat kita banyak. Istikharah, kenapa harus istikharah? Karena kita itu setiap hari dihadapkan dua pilihan, antara beli tidak beli, pergi tidak beri. Nah ini biar dipilihkan oleh Allah. Tahajud kewajiban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahajud bagi Nabi wajib. Fatahajjat bihi nafilatallak. Tahajud kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Witir juga wajib bagi Nabi. Tapi bagi kita adalah sunnah. Maka sunnah dikukuhkan adalah witir. Dan tahajud itu pokoknya ya niat tahajud dok. Niatnya boleh bahasa Jawa. Sudah pokoknya, ya Allah, saya niat tahajud, hajat, istikharah ya Allah. Allahu Akbar. Sudah sah. Nggak usah pakai bahasa Arab dulu sini. Takut nggak hafal nanti nggak ngamalin sudah. Pokoknya keluar dari majelis ini langsung ngamalkan ilmunya. Ini gara-gara niatnya panjang nanti tidak sholat nanti tambahan. Ya. Memang bermasalah, ada satu orang memang ngaku saya tidak bisa niatnya Buya. Jadi belum ngamalin. Oh kelamaan. Pakai bahasa diem tok maksud di batin. Allahu Akbar sudah sah. Batinnya mau sholat tadi sahajud. Atau ini sholat yang tadi lo ya Allah yang diomongin Buya tapi saya lupa. Allahu Akbar. Allah tahu. Kelamaan nanti. Pokoknya harus langsung bangun diamalkan. Ada permasalahan gara-gara niat, gara-gara ini. Ada pun yang dibaca bebas, membaca surat Al-Fatihah, setelah itu biasanya sudah langganan, Falak bin Nas, boleh. Surat Al-Baqarah juga boleh. Jadi pokoknya yang penting surat Al-Fatihah. Biasanya umumnya kul ya'il kafiru dengan kul wallahu, semuanya boleh. Kita perlu. Dan setelah itu, ibu, bapak, setelah anda bisa melakukan 2 rakaat plus 3 rakaat witir, baru setelah itu beri kesempatan sesaat hati anda untuk menghadap kepada Allah secara khusus dengan berzikir atau dengan tafakur dulu, merenungi sesaat saja, jangan lama-lama merenung. Setelah ibadah baru merenungi kesalahan kita yang ngomongnya suka nyelekit, kadang-kadang nggak sadar, yang makanannya masih haram. Sudahlah adukan sejahat apapun kita juga, kita menghadap kepada Allah mumpung ini, sebab fa'astajibalah, Allah akan dikabul tuh. Jangan ragu, sejelek apapun kita, sejahat apapun, sebesar apapun keharaman yang kita lakukan, waktu ngadu kepada Allah, jangan ditutupi dengan Allah. Saat itu lihat, setelah kita melakukan sholat 5 rakaat tadi, baru ngadu, ya Allah, mataku sering melihat yang haram, ya Allah. Ingat ya Allah, ya Allah aku masih melihat yang haram. Mulutku, kenapa dengan mertuaku seperti itu aku? Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa? Terus tafakkur. Jadi ibadah, setelah kami ingatkan, ibadah dari bagi 3 ya. Ibadah yang jelas kayak sholat, baca Quran. Yang kedua adalah tafakkur, ngerenung. Ngerenung itu ternyata khairun, ibadah di sana lebih bagus daripada ibadah semuanya. Agar kita sadar. Baju yang kita pakai ini halal, benda. Itu kadang nggak sadar kita. Umrohnya dari rezeki mana? Kenapa saya ngomong, kenapa ibu saya ngomong gitu saja kok marah? Kenapa ibu saya marahin? Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya kok marah cemburut sama suami hari ini? Cemburut tuh. Kenapa saya kasar dengan istri saya? Terus koreksi. Tafakur itu penting. Jangan tinggalkan tafakur dalam hidup anda. Semuanya yang kelas ustaz pun paling penting tafakur ustaz. Jangan sampai, oh sombong dengan jamaahnya. Sombong, ah, berubah. Kenapa saya sombong? Memang kalau punya jamaah besar, jaminan masuk surga. Hei ustaz, kan begitu tahu. Hei ustaz. Tidak jaminan masuk surga dengan jamaahmu yang banyak, tidak jaminan. Yang menjadi jaminan masuk surga hatimu yang benar. Kenapa harus sombong? Yang giring ini Allah. Allah bisa menjadikan orang pergi. Jangan sombong dengan kemaksiatan, jangan sombong dengan apa yang Allah berikan. Mestinya kita kembalikan kepada Allah. Terus kita perlu tafakkur. Setelah itu baru memohon kepada Allah yang ketiga. Istighfar, jangan lupa tadi istighfar, memohon kepada istighfar, khususkan istighfar minimal 70 kali. Sebab Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar dalam sehari kurang dari 70 dalam riwayat satu majlis. Istighfar yang khusyuk, istighfar buah dari renungan. Astaghfirullahaladzim, mataku saya minat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, disebut malam hari itu. Sampai kalau bisa menitikkan air mata Allah, bersih. Baru setelah istighfar, istighfar bukan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, bukan itu. Istighfar sadar, buah dari renungan tadi itu. Istighfar kita, ya Allah, aku melakukan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dan banyak di antara hamba Allah basah bajunya dengan air mata karena dia menyesali atas segala kesalahan. Istighfar yang maksimal, istighfar yang berkualitas. Jangan seperti istighfar yang dikatakan oleh seorang wali perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Banyak manusia itu beristighfar, ternyata istighfarnya perlu diistighfari. Istighfarnya orang yang lalai, enggak sadar kalau dia dosa. Istighfarnya seperti orang yang tidak punya dosa, kayak tidak punya dosa ya. Istighfar dibarengi dengan penyesalan. Sebesar apapun dosa yang anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun kalau kita menghadap kepada Allah dengan benar. Yakini Allah Maha Pengampun dan sesalilah semua dosa kita. Dan adukan siapapun yang masih berada di dalam kehinaan, mungkin kerjaannya masih haram, mungkin dia terjerat dengan urusan keharaman, riba dan segala macam. Maka adukan, ya Allah, aku masih berada di kubang kehinaan, keharaman, ya Allah. Maka malam ini kami mengadu kepadamu, ya Allah. Entaskan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Entaskan, ya Allah. Yang punya kebiasaan sombong, adukan, ya Allah. Kenapa aku masih sering sombong, ya Allah? Adukan kepada Allah. Aku sombong, ya Allah. Cabut kesombongan dari hati kami, ya Allah. Minta. Yang ngomong, yang masih suka ngomong, yang guyonan, yang enggak-enggak masih. Adukan kepada Allah. Dibaringi dengan permohonan dahsyat. Inilah. Dan sudah janji Allah, kalau berjanji tidak akan ingkar janji. Allah tidak akan ingkar janji. Kenapa? Bagi Allah, kenapa? Karena bagi Allah memenuhi janjinya adalah mudah. Bukan seperti kita, sudah terlanjur berjanji merepot kita manusia, tapi Allah Maha Kuasa. Man yad'uni, siapa memohon kepadaku, fastajibalah. Aku akan kabul. Enggak susah bagi Allah untuk mengkabul doa kita. Maka sisihkan waktu di tengah malam setelah jam 2 sampai menjelang pagi. Enggak usah lama-lama, Ibu, Bapak. Sudah enggak usah lama-lama, mulai dari paling kelas perdana 10 menit deh. 10 menit. Ya Allah, 10 menit. Untung-untung 15 menit. Setengah jam baru itu tidur lagi. Disambung dengan sholat berjamaah setelah itu, subuh. Pokoknya harus punya waktu untuk bangun malam. Dan pastikan Anda gagal kalau belum bisa bangun malam. Pastikan Anda gagal menuntut ilmu. Ilmunya kayaknya tidak manfaat. Sisihkan waktu. Makanya kami selalu menghibur pengajian itu jangan lebih dari jam 11. Agar pulang sampai di rumah jam 12 paling lambat-lambatnya. Jam 11 sampai di rumah, tidur 1, 2, 3, 3 jam. Setengah 4. Paling lambatnya bangun setengah 4, wudhu, selesai, sholat, hajat, tahajud, istikharah, witiran, doa, adzan subuh. Itu paling lambat. Untung-untung tidurnya bisa jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam tidurnya bayi itu cukup. 4 jam sudah sangat cukup. Kalau sudah biasa, indah. Dan jangan terlalu banyak-banyak juga. Awas, ibadah malamnya jangan dengan hawa nafsu. Gara-gara semangat hari ini, Bu, bangun jam 1 sampai pagi, dijamin besok nggak kerja. Itu setan yang ngajak. Sudahlah, sederhana saja. Nabi pernah mengatakan, kamu jangan seperti si fulan itu. Bangun malam banyak, itu yang ngajak setan. Tapi besoknya sudah enggak mau bangun malam lah. Lagi. Jadi ikuti. Jadi, latih diri kita agar tidak merasa terbebani, tersiksa. Bahkan ada sebagian itu caranya pelan-pelan. Karena belum biasa bangun malam tuh, kalau belum biasa bangun malam tuh berat bener tuh. Mungkin ngambil air wudhu, tok, belum sholat. Duduk. Tidak apa-apa, pertama wudhu dulu. Habis itu, belum sholat, berdiri aja, zikir. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngantuk, tidur. Yang kedua sudah berdiri. Baru besok, sholat sedikit-sedikit. Karena belum biasa. Kalau belum biasa, memang berat. Sampai nanti terbiasa bangun. Bangun malam. Sehingga kalau sudah biasa bangun malam, enggak perlu beker, enggak perlu ban. Enggak perlu apa, dibanguni siapapun. Dia akan bangun secara otomatis. Baik, kita akan menyamalkan ini semuanya pada malam hari ini. Ini adalah sudah amaliyah. Wajib kita bangun malam. Bagi siapapun yang punya pekerjaan, bangun malam itu sebenarnya nikmat kalau orang faham. Yang jualan sayur, Anda buka warung di pasar, sayur itu kan ada aja malam, Masya Allah. Coba dia pernah ngaji saja, ibadah terus setiap hari. Cuman jarang ngaji, denger dangdutan. Ya kan? Dungding-dungding-dungding, gak karu-karuan. Rugilah dia. Coba dia ngerti ngaji, mak, dia sambil ngatur sayur, kalau ada orang membeli, beli, kalau enggak, astagfirullah, astagfirullah. Ajib, setiap hari. Berapa tahun Bu di sini? 40 tahun. 40 tahun bangun malam terus. Allah, hebat. Cuman kadang tidak pernah, apalagi yang di laut, apa yang di ini. Kalau punya ilmu kan enak. Ini sepertiga malam bagiku. Aku harus menghadap kepada Allah. Sambil pegang layar, astagfirullah, astagfirullah. Indah kalau ngerti ilmunya. Jangan ditinggalkan, jangan melewati malam kecuali Anda bangun malam biarpun hanya sebentar, kelas TK 5 menit, 10 menit dulu. Untung-untung bisa sampai setengah jam, tafakur 20 menit, 20 menit, 20 menit. Satu jam, Allah luar biasa. Dan kita menemukan yang seperti ini, asal tahu saja, ini rahasia ini. Yang rajin bangun malam itu biasanya justru yang bukan ustaz. Yang orang awam ibu-ibu di kampung itu. Masya Allah, luar biasa. Yang ustadz banyak alasan, ini baru ceramah, ini sibuk tadi, hadir majlis, ini ustadz, kelas ustadz banyak setannya juga, setannya ya kelas ustadz, pakai jubah setannya. hati-hati. Kalau begede setannya. Orang awam sih makanya. Dan dia kenyatakan seorang kita menemukan, subhanallah yirhamu, salah satu orang yang sangat kita kenal, dia tidak ngerti agama asalnya. Belajar Al-Qur'annya pun dengan istrinya. Setiap jam 2 tidak bisa tidur, pasti bangun. Dan tidak bisa tidur lagi. Setiap hari jam 2, setengah 3 bangun, subhanallah. Dia baca Al-Qur'an yang bisa dihafal karena hafalannya hanya qul huwallah, itu diulang-ulang setelah zikir setiap hari sampai meninggalnya. Allah. Dan meninggal pun husnul khotimah dalam keadaan punya wudu setelah melakukan sholat. Itu istimewa. Enggak harus jaminan ilmu. Cuman ustaz yang punya ilmu itu, karena punya ilmu itu enak, dia bisa sholat di atas kendaraan. Di ilmu pada pertemuan yang lalu masih ingat? Kendaraan Anda jadikan gunakan untuk beribadah, di atas mobil sholat. Oh, mungkin Anda bepergian. Nah, ini khususnya ya, bepergian Anda sholat isya duluan. Sehingga di jalan Anda bisa tertidur sesaat, bangun, Anda ngambil air wudhu. Kalau ternyata tidurnya dalam keadaan duduk, bisa langsung sholat di atas kendaraan. Tahajud segala macam, asalkan sudah tidur setelah isya tadi. Sholat hajat, witiran di sepanjang perjalanan. Nah, ini karena punya ilmu mah enak. Sampai di rumah mungkin tinggal tidur dengan anaknya, menemani anak istrinya, selesai. Jadi di atas kendaraan boleh ya, kemarin sudah kami sampaikan ilmunya. Jangan sampai kita ini kurang sholat sunnah. Yang punya mobil dari sini ke Cirebon, ini 1 jam setengah. Kalau orang mau sholat di atas kendaraan, itu sudah 100 rakaat. Wah, hebat betul. Bolak-balik 200. Imam Hasan, makanya kalau kita mendengar cerita para ulama itu melakukan sholat 500 rakaat, ya kebayang susahnya kalau kita ngebayang dengan kebodohan kita. Dipikir sholat harus dengan cara khusus apa-apa. Ternyata mereka menjadikan hidup mereka ibadah terus. Sehingga kalau punya manajemen, Anda punya perjalanan misalnya, Anda harus pergi ke Jakarta. Atau Anda punya kerjaan kemana? Ke kantor kemana? Berangkat malam, berangkat ini, berangkat itu. Pastikan dari rumah saya ke kantor. Dari rumah saya ke kantor saya adalah 1 jam. Saya pastikan setengah jamnya untuk sholat. Saya ngambil air wudhu. Naik mobil, kendaraan berjalan, mobil sendiri, Allahu Akbar, setengah jam sebelum saya ngobrol nanti. Setengah jam bisa sampai 20 rakaat. Allah, pinter. Kita perlu cerdas beribadah, menyisihkan waktu untuk itu. Baik, ini saja insya Allah, sehingga hidup kita adalah dengan ibadah. Jangan sampai orang sepanjang, oh bagusnya, toko ini kemarin belum ada, toko apa tadi itu? Wah, ini makanan apa itu? Saya komentar sepanjang jalan, komentar. Nasibnya orang yang gak kenal Allah. Sepanjang perjalanan hanya komentar tentang toko baru ini, kayak orang belajar baca itu loh. Wah, dibaca ini, wah ini posnya, aduh mat-mat ini. Subhanallah, kita kumpul dengan orang-orang soleh. Waktu kita di Yaman, guru-guru mulia, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah Baharun, Habib. Hidup mereka hanya untuk ibadah. Hidup mereka untuk ibadah. Jadi kalau di atas kendaraan, waktu duduk, orang yang kaki beliau dalam keadaan sakit, Habib Salim Syatiri. Kaki beliau itu sakit operasi, jadi ada yang sakit dan beliau punya banyak penyakit. Akan tapi kalau melakukan sholat itu kayak orang, kalau bahasa Jawa itu kemaruk, itu seneng. Habis sholat maghrib itu langsung antara maghrib dengan isya tidak tahu berapa rakaat. Itu setiap hari. Kita itu dua rakaat tambah dua rakaat saja sudah kayak hebat sudah. Dua rakaat plus dua rakaat, 4 rakaat sudah kayak segala-galanya kita. Ternyata beliau orang-orang soleh, sholat itu betul-betul menjadi penyejuk hatinya. Dan itulah Nabi SAW juga demikian. Dan bagi kot Nabi tidak jauh. Wajilat qurrata'aini fis sholat. Kesejukan hatiku adalah di dalam sholat. Dan Sayyidina Rasulullah SAW kalau dalam keadaan susah mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholat. Bilal, aku ingin senang dengan sholat. Jadi sholat itu bagi Nabi adalah hiburan. Dan tidaknya kita pun demikian, wahai para ibu, bapak, bangun malam. Tolong bangun malam. Hentikan tontonan-tontonan itu. Kita harus berlatih, beli beker dan sebagainya. Harus ada ilmu yang manfaat. Mulai dari yang ringan, insya Allah dengan begitu ada perubahan di rumah kita. Sebut di keluarga kita, doa memohon. Karena sudah Allah berjanji, yang memohon akan aku kasih, yang memohon ampun akan aku ampuni, yang berdoa akan aku gabul. Wallahu a'lam bissawab. 10:15 kita tutup. Kita ingin sebetulnya jam 10 itu paling terakhir majelis. Ya, kita ingin maju, tapi kadang-kadang ya namanya waktu baik. Ada 2 pertanyaan saja, paling lambat 10:15. Silakan. Ada di belakang itu mic-nya ada 2, banyak itu. Siapa yang dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya, dan tadi dengan penjelasan Buya dengan mengenai cinta pada Rasulullah. Yang saya ingin tanyakan Rasulullah, barangkali mungkin pertanyaan salah atau keliru, mohon dibenarkan. Masalah keselamatan, yang keselamatan yang biasa dikatakan ada orang yang meninggal tuh. Apa itu? Keselamatan orang yang meninggal. Keselamatan orang yang meninggal. Ada yang 3 hari, lanjutan 7 hari, terus potong bulu, terus nyewu, dan selanjutnya. Gimana, gimana? Agak sedikit mic-nya dijauhkan sedikit dari mulut. Nah. Masalah keselamatan orang yang meninggal tuh. Iya, kalau dekat enggak kedengaran, agak jauh dikit. Iya. Kan udah apa tuh ada yang mengenainya itu apa tuh? Keselamatannya ada yang 3 hari, dilanjutkan 7 hari, ada yang selanjutnya 40 sampai ada yang nyewu istilahnya tuh. Terus. Nah, untuk di zaman Rasulullah ada para sahabat ada enggak yang demikian, Pak? Atau keluarga Nabi sendiri keselamatan demikian ada enggak tuh? Gimana hukumnya? Baik. Yang kedua, satu saja karena waktu. Yang lain Ibu. Ayo. Mic-nya, mikrofonnya agak cepat. Belakangan. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya, saya mau tanya tentang hadis Nabi yang kalau tidak salah barang siapa yang tidak mau menikah itu bukan bagian dari umatku. Nah pertanyaannya bagaimana jika seorang wanita misalkan dia trauma setelah pernah menikah lalu di hatinya sudah ada niat tapi dia enggan untuk menikah lagi, apakah itu juga tidak menjadi bagian dari umatnya Nabi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu masuk judul besar. Kalau pertanyaan apakah Nabi pernah melakukan, Nabi mengajari kita untuk bermacam-macam kebaikan. Nabi mengajarkan kita untuk bersedekah. Nabi mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Adapun masalah ketentuan hari itu tidak penting. Ada orang itu macam-macam. Kalau kita rentet orang yang mengingkari hal yang demikian itu, pertanyaannya adalah apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi? Ini adalah pertanyaan lama, kalau pertanyaan klasik. Ya, memang klasik pertanyaan yang selalu bertanya apakah Nabi pernah melakukan. Ini kayaknya kunci untuk menjadikan orang selamat tidak selamat. Majelis kayak begini Nabi juga pakai mikrofon semuanya. Ketahuilah bahwasanya Nabi mengajarkan bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia hendaknya senantiasa kita doakan. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwasanya sedekah untuk orang yang meninggal dunia yang disepakati nyampe. Bahkan Nabi juga mengajarkan kalau engkau ingin berbakti pada orang tuamu hendaknya kau potong dari hartamu, kau sedekahkan kemudian kau niatkan untuk orang tuamu. Sehingga sedekah ini disepakati. Bahkan bukan sedekah kalau ada orang tuamu punya utang haji, diboleh dihajikan oleh dirimu. Dan seterusnya. Utang puasa pun demikian, man soma man mata wa alaysa yamun fala sumanhu wali, puasa diganti oleh anaknya. Kemudian sedekah. Jadi banyak hadis ini masuk dalam judul besar adalah apakah yang namanya sedekah untuk orang meninggal dunia itu bisa diterima? Kalau sedekah disepakati enggak ada yang berbeda. Kalau Anda bersedekah tanyakan orang-orang yang katanya mengatakan bid'ah tahlilan itu. Kalau saya bersedekah, saya akan menghibahkan 1 miliar uang. Saya niatkan kepada bapak saya, tidak ada yang mengatakan bid'ah. Dan itu hakikat. Siapa yang berani mengatakan bid'ah? Tidak ada. Kemudian yang menjadi judul besar lagi adalah kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita hadiahkan kepada orang meninggal dunia. Ulama kebanyakan mengatakan nyampe. Bukan boleh, tidak boleh. Jadi itu judulnya adalah sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Itu judulnya semacam itu. Mana siapa yang berani mengatakan itu adalah bid'ah? Dan kalau Nabi tidak mengajarkannya. Bagaimana Nabi tidak mengajarkan? Nabi mengajarkan kita untuk bersedekah untuk orang yang meninggal dunia. diniatkan untuk orang meninggal dunia. Adapun masalah pembagiannya terserah. Kalau memang 3 hari enggak mau, sudahlah 6 hari saja nih, kasih bagi tetangga duit 500.000, 100.000. Enggak ada beda. Yang marah itu kegedean, sudah saya masak makanan. Kalau masalah larangan buatan makanan itu adalah pembahasan yang khusus. Isra'u li Ali Ja'far At-Tu'am itu adalah kisah tetangga yang lihat orang yang meninggal dunia keluarga fakir, hendaknya tetangganya membuat makanan buat keluarga yang meninggal dunia. Jangan sampai kita merepotkan mereka karena mereka adalah orang fakir, Sayyidina Ja'far. Tapi kalau seandainya yang punya rumah buat makanan sendiri, sedekah dari duitnya sendiri, makanya itu adalah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang zaman sekarang itu suka mengatakan sesuatu yang justru dianjurkan Nabi jadi bid'ah. Sedekah kok bid'ah. Adapun masalah hari itu enggak terlalu penting. Hari itu adalah kebiasaan. Misalnya apa? Kalau kita mengadakan misalnya pengajian hari Minggu ini, Nabi tidak pernah menentukan hari. Oh, bid'ah. Bisanya hari Minggu saya di sini. Ini ada orang aneh-aneh, katanya mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah adalah, memang ada wala takhusus, jangan khususkan Jumat, yang maksudnya apa? Di hari lain tidak. Lah kalau kita mengkhususkan hari ketiga ini menjadi enak, kenapa hari ketiga? Ya kalau hari pertama langsung mungkin baliknya agak kelamaan, kalau hari ketujuh mungkin yang lebih jauh bisa datang silaturahmi. Haul, kita harus pakai haul itu apa? Haul itu maknanya apa? Melakukan tiga amal baik yang diajarkan Nabi, haul yang kita lakukan, bermakna sedekah. Yang kedua untuk berdoa, yang ketiga silaturahmi. Dan ini cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Cara Anda berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, lakukan tiga. Yang pertama adalah setelah engkau diniatkan untuk orang tua. Yang kedua, jangan lupa saat Anda berdoa bawa orang tuamu. Yang ketiga, silaturahmi, berbuat baiklah dengan orang-orang yang pernah baik dengan orang tuamu. Nah ini, di dalam hal sendiri terkumpul tiga makna ini. Yang dari mana-mana ada, pada datang silaturahmi, ada sedekah, ada doa. Hal bukan memperingati orang mati, orang mati enggak perlu diperingati. Tapi hal punya makna ini. Ya kok dibid'ahin lagi? Memang ada sebagian orang yang terburu-buru mengatakan orang bid'ah. Biasanya pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah melakukan? Nabi bukan sekedar melakukan, bukan sekedar menganjurkan, Nabi melakukan sedekah. Oh, tapi cara sedekahnya kayak apa? Pengin tahu. Mereka adalah orang suka mengada-ngada. Yang jelas itu adalah makna sedekah. Kalau tidak mau 3 hari, enggak, permasalahannya bukan masalah sedekahnya itu loh. 3 harinya itu yang enggak mau sama 40 hari. Baik ya, Ustaz. Ustaz yang sudah punya surga banyak, baik. Saya tidak pakai 3 hari 40 hari. Sekarang saya rubah 6 hari sama 47 hari. Mau enggak? Kira-kira. Oh, itu hanya kebiasaan. Urusan hari kebiasaan, masalah itu. Sebab ada di masyarakat kita ini adalah punya hitungan-hitungan khusus yang mudah untuk dihafal. Biasanya ada bulan hari Jawa. Hari Jawa ada pohon, legi, paing, itu kan? Itu kan hitungan Jawa, seperti hari Ahad, hari Jumat, hari ini. Kemudian masalah 1000 adalah hitungan. Nggak ada hubungannya dengan syariat itu. Bukan pasti harus 1000, mundur 1002 juga boleh, 1004 juga boleh. Nggak ada yang melarang itu. Hanya mudahnya apa kalau sudah 1000 itu dari orang jauh, dari Sumatera, dari ini inget. Oh, Abah sudah yang ke 1000 hari ini, bentar lagi. Siap-siap mau datang, nggak usah diundang, sudah mikir sendiri. Ini Anda undangan yang tidak usah ditulis. Cuma ada sebagian orang ingin membid'ahkan orang lain. Jadi kayak pengen mencari kesalahan orang, pokoknya harus masuk neraka. Enggak ada itu semuanya. Jadi ini adalah ajaran dari Nabi untuk kita memperbanyak sedekah, untuk silaturahmi dan seterusnya. Masalah 3 hari enggak penting. Kalau memang nanti enggak mau 3 hari, gantilah 8 hari sama 12 hari sudah. Coba mau enggak dia itu? Permasalahannya bukan masalah hari, bukan. Permasalahan adalah masalah kebencian kepada umat Islam. Ada yang mengatakan, "Oh, 3 hari itu kebiasaan orang Hindu." Ajib, di Arab itu di Hadramut enggak ada orang Hindu, tapi ada 3 hari. Di sana mengapakan 3 hari itu sampai 3 hari. Dan enggak ada orang Hindu, enggak tercemar orang Hindu, enggak ada tercemar orang Hindu. Mau ngatain ini ada satu penceramah dan ini budaya itu 7 hari 7 hari. Masalah hari dan bilang kan sama, memang kita buat hari sendiri kan, kalau enggak 1 2 ya 3, kalau enggak ya 4. Kalau itu namanya orang Hindu, Anda enggak punya itu, enggak punya duit 100.000, hanya punya 6.000 gitu. Ini orang bingung, orang sakit, biarkan sakit-sakit, yang waras ngalah gitu. Ini kita harus seperti itu. Jadi masalah ini adalah masalah syar'i. Ada masalah 3 hari enggak penting, Ibu. Kalau Ibu 3 harinya repot, pas hari ketiga lah kok pas hari anak-anak belum anu sudah dirubah hari yang kelima. Biasa, wajar. Hari ke-40 kok pas, ya Allah, 40 ini kok benturan pengajiannya Habib Muhammad nih di rumah saya, ditunda menjadi hari 41 biar besok pengajian, besoknya dirubah, enggak ada masalah. enggak usah kenceng-kenceng 40 hari. Memang orang yang benar enggak kenceng-kenceng, memang mudah. Maju mundur. Enggak ada masalah, baik. Kadang ada orang yang aneh-aneh, biarkan yang aneh. Insyaallah ya, lakukan itu semuanya sedekah. Tapi ingat, kalau ingin selamatan orang meninggal dunia, jangan dilakukan dari harta peninggalan, harta waris. Hukumnya haram. Dari kamu sendiri sebagai seorang anak. Sebab harta waris hendaknya dibagi. Harta waris itu dibagi setelah lima hal. Utang, kalau masih punya utang. Utang kepada Allah, seperti haji, nazar, sebagainya. Utang kepada manusia. Yang ketiga adalah urusan zakatnya, kalau memang wajib zakat belum dibayari. Yang keempat sehat, yang kelima biaya perawatan jenazah. Setelah itu baru dibagi ahli waris. Makanya biarpun kakak terbesar enggak boleh seenaknya. Berasnya abah yang baru meninggal buat selamatan, enggak boleh. Berasnya abah enggak boleh buat selamatan. Kecuali semua ahli warisnya setuju. Karena semua harta yang ada di situ milik bersama, milik anak-anak semuanya. Ya yang paling kaya baik saja, yang melarat ngenes. Aduh, selamatan saya punya utang nih. Maka kalau Anda mengeluarkan selamatan dari duitmu sendiri, tapi kalau dari duit peninggalan harus persetujuan semuanya, dan persetujuannya adalah anak yang dewasa. Anak bayi enggak bisa dianggap ambil persetujuannya karena anak kecil belum dianggap omongannya. Ini yang sering salah. Ini yang harus diluruskan. Kalau orang meninggal dunia langsung berasnya, sapinya disembelih, kerbunya sembelih. Loh, kok bisa begitu? Ini kan milik yang meninggal dunia kan untuk dia. Oh enggak, orang mati enggak punya dunia lagi sudah. Kalau ada, kalau saya meninggal dunia, harta saya adalah untuk anak dan istri. Bukan untuk saya lagi. Baru nanti setelah itu anak istri menerima harta itu, baru nanti disedekahkan. Boleh. Ya, tolong ya, perhatikan. Yang ingin mengadakan selamatan jangan diambil dari harta peninggalan. Kalau Anda ingin selamat dari duitmu sendiri, tanda bektimu kepada orang tuamu, dan dari duit peninggalan. Sebab duit peninggalan itu harus dibagi untuk semuanya. Baik, ada pun yang kedua. Adalah man rahiba an sunnati fali as-sunnah nikah sunnati. Nikah adalah sunnahku, maknanya apa? Nabi bernikah. Bagi seseorang tidak harus sunnah. Maksudnya sunnati adalah pernah aku lakukan. Rahiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang dengan apa yang pernah aku lakukan, ngapain nikah? Membenci dengan pernikahan, laisa minni, bukan termasuk denganku. Tapi hukum nikah itu, ini sunnah, bukan sunnah yang maknanya semua yang melakukan dapat pahala, bukan. Sunnati maksudnya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan sunnah, sunnah. Sunnati sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan berarti sunnah untuk setiap orang per orang. Sementara hukum nikah itu, kalau secara hukum fikih sunnah wajib, ada orang yang nikah sunnah, ada orang yang nikah wajib, ada orang yang nikah haram. Hukum nikah itu. Jadi makna sunnati itu bukan sunnah maknanya yang melakukan pasti dapat pahala, tidak. Sunnati maksudnya agar Nabi. Sehingga dilarang semuanya. Kita itu membenci apa yang dilakukan oleh Nabi. Sampai dikatakan istinja dengan batu. Istinja dengan batu yang sepadannya tisu. Dengan batu dilakukan Nabi. Maka para ulama mengatakan, barang rasa jijik dengan istinja batu, maka wajib dia melakukannya. Kenapa? Tidak boleh kita merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini maknanya. Bukan orang harus menikah. Tidak. Mungkin ada orang tidak mau menikah. Dan urusan tidak menikah jangan ditanya. Mohon maaf, macam-macam orang. Ada laki-laki memang tidak butuh dengan seorang perempuan. Besar Imam An-Nawawi tidak pernah menikah. Imam Ghazali tidak pernah menikah. Karena lebih tenggelam dalam dunia ilmu dan Allah. Sehingga tidak ada keinginan macam-macam. Seorang wanita murni karena punya masalah menjadi dingin. Akan tapi semua jujur di hadapan Allah. Kalau ternyata di dalam diri seorang wanita tersebut masih ada bangkitnya syahwat normal, maka hendaknya dia menikah. Semuanya laki-laki semacam itu. Tapi ada seorang laki-laki yang tidak menikah karena memang tidak ada keinginan. Jangan dipaksa. Tidak ada keinginan dan tidak ada bangkit syahwat, tidak pernah melakukan yang haram. Tapi kalau seorang yang punya keinginan, sering bangkit syahwat, dia adalah wanita normal. Adapun masalah trauma itu adalah kasus yang sifatnya sementara. Ada seorang wanita trauma. Ditanya, pernah kita tanya pada seseorang, apa? Saya sudah trauma karena pernah saya disakiti seorang laki-laki ini. Baik. Suami saya benci. Tapi dalam dirimu pengen enggak dengan seorang laki-laki? Secara pribadi dia mengatakan keinginan dengan seorang laki-laki, tapi saya trauma dengan laki-laki. Ini sebenarnya di dalam diri dia ada peperangan di dalam dirinya. Jadi ada orang mau dengan jenis laki-laki, tidak mau dengan laki-laki itu. Jadi aneh orang itu. Tinggal perlu ditatanan. Jadi jangan sampai naudzubillah. Sehingga sebetulnya yang tidak disukai bukan laki-laki. Buktinya dalam diri ada syahwat mau dengan laki-laki. Permasalahannya. Jadi berbahaya perempuan yang semacam tidak segera ditata hatinya, bisa saja lebih mudah melakukan. Tidak ada tanggung jawab nanti. Saya ada pesan, tidak ada kewajiban. Kalau orang berzina kan selesai. Setelah berzina selesai, enggak harus patuh, enggak ini, enggak ada tuntutan, astagfirullah. Atau menyenangkan diri sendiri yang enggak punya urusan dengan orang lain. Ini problem nanti. Maka hendaknya segera ditata hatinya. Kalau engkau benci dengan orang, ketahuilah tidak semua laki-laki setia. Ada Nabi SAW, ada orang dekat dengan Nabi SAW. Jadi perlu ditata nanti, duduk guru-guru mulia nanti akan diberi pemahaman. Enggak ada istilah trauma itu. Trauma itu adalah bukan trauma dengan laki-laki, tapi trauma dengan kejadiannya. Mungkin dia suka mukul, mungkin dia berbohong, mungkin ini dan sebagainya. Tapi jangan merasakan buruk kepada semua laki-laki bohong. Dan maka yang perlu ditata hatinya. Kalau memang di dalam dirimu ada seorang wanita yang ada keinginan, misalnya bangkitnya syahwat, walaupun masih ada kebencian dengan laki-laki, itu sebetulnya karena laki-laki yang paling dekat dengannya berbohong, sehingga tertutup laki-laki ini. Berlaut-laut nanti akan diberi motivasinya. Laki-laki baik, keinginan dan sebagainya. Sehingga mungkin suatu ketika sampai ada, kalau sampai kita gambarkan, suatu ketika ada orang trauma. Katanya tidak mau, karena belum gambaran laki-laki yang baik. Suatu ketika saya seorang yang sangat baik. Dia adalah seorang mulia, baik. Kalau tiba-tiba kamu dilamar oleh dia, bagaimana? Dia ngangguk. Oh, berarti mau sebetulnya. Dia sebenarnya mencari figur, mencari orang yang bisa diajak diskusi, komunikasi, tidak dolim kepadanya. Jadi masa lalu tidak boleh menjadikan orang tidak bisa melihat masa depan. Ini adalah masalah psikologi. Jadi masa lalu yang pahit yang boleh menjadikan orang buta masa depan, karena masa depan itu adalah Allah yang beri, dan kita dihimbau oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi, hendaknya kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat masa depan dengan kegembiraan, masa depan dengan penuh semangat. Adapun jika orang memang tidak punya keinginan untuk menikah, asalkan tidak membenci pernikahan Nabi, maka orang itu tidak termasuk dosa. Dan pernikahan adalah ajar, bukan aib. Siapapun, apakah orang itu umur berapapun, enggak penting. Apakah orang janda, muda dan sebagainya. Lihat urusan Allah, takutlah zina. Orang tidak mau menikah tapi mudah baginya zina. Itu nasib manusia yang terjumus dalam kehinaan. Menikah susah. Alasannya enggak ketemu jodoh dan ini. Tapi zina setiap saat temu. Na'udzubillah. Allah. Itu adalah manusia hina di dunia dan hina di akhirat. Buka pernikahan semudah-mudahnya. Makanya kami himbau untuk mempermudah urusan kehinaan. Sudah nikah di gampang aja ya, nikah anak-anak muda dan dipermudah supaya tidak masuk bab perzinaan, menjadikan sebab kehinaan. Dan orang yang biasa dengan keharaman susah mendapatkan yang halal, dengan yang halal tidak akan menemukan kepuasan. Akan tapi orang yang takut kepada Allah cukup dengan halal, tapi yang tidak takut kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah dengan 1000 wanita pun dia akan puas. Sehingga setiap wanita biarpun lebih jelek dari yang sebelumnya, mungkin ada sesuatu yang lebih di situ. Anak penasarannya hawa nafsu di setan itu dan terus begitu. Akan tapi orang yang takut Allah, aku punya halal ini, sudah halal. Setiap aku bersentuhan tangan dapatkan pahala dari Allah. Lihat, dia ingat itu semuanya sehingga hidup semakin indah. Baik, jangan benci pernikahan. Kalau sudah waktu nikah, menikah. Dan jangan merasa malu yang haram. Pacaran malu, kenal dengan laki-laki yang belum malu. Tapi kalau menikah tidak boleh malu. Siapapun Anda, punya anak 20 baru menikah lagi juga ada masalah. Oh, nikah halal kok. Sekarang ada seorang perempuan itu ternyata pacaran memulai, tapi katanya laki-laki malu. Anda kalau melihat laki-laki baik, lamar dengan cara yang baik. Pernah biarkan pada pertemuan yang lalu, jangan ragu, ada orang soleh, orang baik dan sebagainya. Tiba-tiba Anda menginginkan dia, ada hati kecenderungan, baru Anda minta tolong pada usai, tolong sambungkan dengan dia. Ada masalah, bukan aib. Itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itulah Sayyidina Umar Khattab dengan Sayyidah Hafsahnya. Jangan merasa, jangan nunggu-nunggu, dengan terhormat. Tertanya melamar malu, tapi tak tahu, lirik. Setiap disapa nolah-noleh, rendah hina, tidak terhormat. Dan kita tidak menghormati wanita rendah, tapi wanita kita hormati. Wanita yang menjaga pandangannya, terjaga perilakunya, terjaga, itu membuat kagum orang soleh. Tapi wanita yang rendah itu hanya akan dikagum syahwat hawasnya orang-orang yang baik. Jangan lupa, ini sudah masuk bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara-acara yang ada di sini jangan lupa dihadiri majelis setiap malam Ahad ini para habaib, antara Habib Muhammad bin Ali minggu ke kemarin ya, Habib Muhammad minggu yang pertama, ibu datang tidak? Alhamdulillah tengi minggu yang pertama, dan hendaknya pengajian juga, kalau tidak salah ada Habib Quresh dan sebagainya. Yang jelas Habib Muhammad minggu yang pertama, selebihnya adalah kita tidak faham apa rutin, yang penting datangi di majelis mulia. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada hadroh beliau yang mengiring hantarkan kita kepada kesyukan, menyempurnakan majelis ini dengan hadroh dan sebagainya. Jaga informasi majelis rutin di sini bulan depan. Persiapan Maulid Akbar. Maulid Akbar itu Maulid silaturahmi tahunan dari penjuru, dari luar negeri juga datang. Nanti pas tanggal 1 Rabiul Awal, jadi Ahad depan itu kebelan besoknya, itu pas acara besar di Perbon. Mohon ibu membersihkan semuanya. tanggal Rabiul Awal, pakai rombongan dari Bandung aja sudah siap, Bogor, dari Jawa Timur sudah siap bis-bis dan sebagainya, luar negeri pun sudah banyak siap. Silaturahmi nasional menghadiri Nabi tanggal 1 Rabiul Awal Ahad. Jatuhnya tanggal 1 Rabiul Awal 13 Desember pukul 7. 17 Desember pukul 7. Jadi kami hibur sampai jam 12. Tadi kelihatannya ada benturan ya di sini. Tanggal jam berapa? 8 pagi. HB Syarifah Halimah. Yang enggak pergi di sini hadirinnya jangan sampai enggak ngaji gitu aja sudah. Ini hanya di sini. Jadi di sini jangan sampai tidak. Jadi itu adalah pengumuman untuk kalau itu ibu-ibu, bapak-bapak ibu, pergi. Ibu yang hadir di sini, ini cuma di pengumuman untuk semuanya tanggal 13 Desember mohon kehadirannya semuanya di alun di mana di pesantren Al-Bahjah. Acaranya pagi, kita tidak pernah mengadakan acara yang tidak tepat waktunya, nanti kebablasan lalu sholatnya hilang. Jam 7 sampai jam 11 sampai jam 12 selesai. Kemudian malam cinta Rasul itu malam panjang juga, tanggal 19 Rabiul Awal, tanggal 31 Desember di alun-alun di kota Cirebon. Dan kami mengharap di sini juga diadakan untuk mengkanter agar anak tidak merayakan tahun baru Masehi, agar tapi dilupakan tahun baru agar mereka lebih, dan insyaallah seperti tahun yang lalu Muhammad ngadain di sini, diterus dilanjutkan itu biar pokoknya kita tolong, kita harus minta kepada anak-anak yang ada di luar itu sebab mereka daripada minuman anak-anak yang kita mencintai mereka, orang-orang yang datang sini menjadi ibadah yang semakin macam-macam menjadi selawatan kita semacam itu. Dan ini sudah berjalan 5 kali di alun-alun kota Cirebon sehingga tidak ada nuansa baru Masehi, akan tapi yang kaya nuansa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang kami bisa kami sampaikan. Dan juga siapapun boleh berpartisipasi naga dan seterusnya. Kita perlu banyak, misalnya terpal pinjaman, kipas angin, sekre untuk layar-layar. Dan juga ada yang bertanya, bolehkah kita bantu urusan yang sebagainya? Alhamdulillah sudah ada, tapi kalau ada orang pengin bantu, kita buka. Nanti untuk misalnya untuk panitia saja itu 1.500 panitianya. Itu nanti kemudian tamunya 2 hari sebelumnya itu sudah ada, dan itu juga mereka disajamu makan di waktu makan, dan alhamdulillah setiap tahun ada pejuang-pejuang. Ya, tapi yang perlu kami harap, yang kami mengharap, sangat mengharap dari Bapak Ibu mendoakan hari itu semuanya sukses, sukses yang sesungguhnya menjadikan sebab Nabi Muhammad SAW bergembira dengan kita semuanya. Ada salah satu saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit sudah 6 hari. Bapak Jailani Sigra. Yang sakit semoga diberi oleh Allah kesembuhan. Yang pembiayanya diganti oleh Allah dan jadi amal jariah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa aqna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, cinta yang sesungguhnya bukan sekedar kalimat yang terucap ya Allah, akan tapi cinta yang kami rasakan dengan hati kami. Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang memberi cinta, Engkau yang menciptakan cinta, Engkau yang menghadirkan cinta. Hadirkan cinta di hati kami ya Allah, ya Allah, sehingga kami akan selalu bangga perilaku kekasihmu Nabi Muhammad, lalu kami mudah untuk menirunya. Kami bangga dengan ajaran kekasihmu Nabi Muhammad sehingga mudah bagi kami untuk mengikutinya. Ya Allah, Engkau yang mengalami hati kami, Engkau yang memiliki hati kami, dan kami mohon ya Allah, seperti memudahkan kami berkumpul di tempat ini, mudahkan kami kelak ya Allah di padang mahsyar untuk bisa berkumpul dengan rombongan kekasihmu Nabi Muhammad, dan mudahkan kami kelak di surga bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon hidupkan hati kami ya Allah, agar kami semakin rindu kepada kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, rindu kebaikan dan kemuliaan. Kami mohon ya Allah, Engkau yang mengetahui kami ya Allah, Engkau mengetahui keadaan kami ya Allah, rubah keadaan kami ya Allah, dari keadaannya ahli maksiat menjadi keadaan ahli taat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti yang Engkau janjikan, Engkau akan kabul doa-doa kami ya Allah, Engkau akan ampuni kami, Engkau akan beri kami kami butuh ya Allah, yaitu di sepertiga malam akhir. Maka kami mohon mudahkan kami untuk menghidupkan sepertiga malam akhir untuk beribadah, untuk memohon kepadamu ya Allah, untuk memohon kepadamu ya Allah, dan mudahkan kami untuk bangun malam ya Allah, mudahkan kami untuk bangun malam ya Allah, untuk menengadahkan tangan kami mohon kepadamu dan beristighfar mohon ampun kepadamu, dan ampunilah dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu ya, sehingga hidup kami indah dan sayang pengorbanan pengabdian ya Allah karenamu ya Allah, yang saling cekcok dalam rumah tangga mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk merubah itu semuanya, jadikan hidup mereka semakin indah di dunia sebagai khatimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid sana ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan, sungguh kami mencintai mereka. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, ampuni mereka dan berikan kesadaran, jadikan mereka ahli salat ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah yang hina dan hinakan. Dan kami mohon jika di antara kami yang ada di dalam masjid atau di luar masjid sana yang pernah berjudi atau pernah minuman keras ya Allah, berikan kesadaran dan ampun mereka, sungguh kami mencintai mereka. Kami tidak ingin terus larut dalam kehinaan itu, lalu ceburkan di neraka-Mu, kami tidak rela. Ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Zina yang busuk itu ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang mengikuti syahwat hawa nafsu mereka lalu terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia, tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon bencikan semua kepada zina, dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah, yang belum menikah mudahkan untuk menikah, untuk mendapatkan pasangan mulia yang Kau muliakan, sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua dan guru kami semua ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Engkau bagi mereka, ampuni orang tua kami dan kami, berikan kasih sayang-Mu kepada ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami ingat saat ini kami ingat mereka, anak yang nomor 1, anak yang nomor 2, anak yang nomor 3, anak yang nomor 4, anak yang nomor 5, anak yang nomor 6, anak itu semua ya Allah, pandang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan sampai mereka sesat jalan ya Allah, jangan sampai mereka terjerumus akhlak yang buruk ya Allah. Kami mereka mulia di dunia dan di akhirat, jaga mereka semua dimanapun mereka, dan para orang tua yang telah salah di anak-anak mereka, ampuni mereka dan kembalikan anak mereka ke jalan ya Allah. Yang masih punya kesalahan di anak, bimbing mereka ya Allah, sehingga bisa menghantarkan anak-anak mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang kan kami dalam bayar hutang-hutang kami, panjangkan umur kami semua dan taatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami ingin kelak hendak mencabut nyawa kami, kami ingin cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami bernamamu. Kami ingin Kau sebut nyawa kami di saat kami bersolawat kepada kekasih Nabi Muhammad. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami seperti ini ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan ya Allah Engkau ridha pada kami, mati husnul khatimah dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat aku mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.